Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwana fid din a'azakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Suratul An'am yang insyaallah kita mulai dari ayat yang ke-161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Rabbku ke jalan yang lurus. Dinan qiyama millata Ibrahim hanifa. Agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim yang bertauhid. Ayat berikutnya 162. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelian korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Ayat berikutnya 163. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Ayat berikutnya yang ke-164. Qul, katakanlah, aghairallahi abghi rabba. Apakah aku pantas mencari Rabb selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan Allah adalah Rabb segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, dan tidaklah setiap jiwa melakukan amalan kecuali atas Allah lah hukuman perbuatan maksiatnya dan pahala ketaatannya. Wala tazir waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Rabb kalian tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Allah akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang kalian perselisihkan. Ayat berikutnya yang terakhir dari suratul An'am 165. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah yang menjadikan kalian pemimpin di muka bumi ini. Wa'afa'a ba'dakum fauqa ba'din darjat, dan Allah angkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat dalam menghukum. Wa innahu laghafur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya'mur ta'ala nabiyahu ayyakula wa yu'lina bima huwa alaihi minal hidayati ila siratil mustaqim ad-dinil mu'tadili al-mutadhammini lil aqaidin nafi'ati wal a'malis salihati wal amri bi kulli hasanin wan nahyi an kulli qabihin alladhi alaihil anbiya wal mursalun khususan imamul hunafa wa walidu man bu'itha min ba'di mautihi minal anbiya khalilur rahman ibrahim alaihi salatu wassalam wa huwa ad-dinul hanif al-ma'il an kulli dinin ghairi mustaqim min adyani ahli al-inhirafi kal yahudi wan nasara wal musyrikin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata dan mengumumkan bahwa dia mendapat hidayah dari Allah ke jalan yang lurus, agama yang lurus, yang mengandung akidah yang bermanfaat, yang mengajarkan amal solih, yang memerintahkan segala kebaikan dan melarang segala kejelekan. Agama para nabi dan rasul, khususnya agama pemimpin orang-orang yang bertauhid dan bapak dari nabi yang diutus setelah kematiannya, yakni kekasih Allah yang Maha Pengasih Ibrahim alaihissalatu wassalam. Agama yang lurus, yang condong atau berpaling dari setiap agama yang tidak lurus, dari agama-agama yang menyimpang seperti Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Wa hadha umumun. Thumma khassasa min dhalika asrafal ibadati. Faqala kul inna salati wa nusuki ay dhabhi. Wadhalika li syarafi hatainil ibadataini wa fadlihima wa dalalatihima ala mahabbatillahi ta'ala wa ikhlasiddin lahu wa taqarrubi ilaihi bil qalbi wal lisani wal jawarihi wa bid dhabhi alladhi huwa badlu ma tuhibbuhu an-nafsu minal mali lima huwa ahabbu ilaiha wa huwallahu ta'ala. Ayat tadi sifatnya umum. Kemudian ayat berikutnya dikhususkan dengan ibadah yang paling mulia. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku dan nusukku, yakni sembelian korbanku. Disebutkan secara khusus karena dua ibadah ini memiliki keutamaan dan menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan agama untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan yang lainnya. Dan dengan menyembelih hewan korban, berarti dia menyerahkan sesuatu yang sangat disenangi oleh diri manusia, berupa harta, untuk mendapatkan yang lebih ia cintai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ أَحْلَصَ فِي صَلَاتِهِ وَنُسُكِهِ إِسْتَلْزَمَ ذَلِكَ إِحْلَاسُهُ لِلَّهِ فِي سَائِرِ أَعْمَالِهِ. Barang siapa yang ikhlas sholatnya dan ikhlas dalam menyembelih hewan korban, maka seluruh amal solehnya yang lain bisa dipastikan ikhlas. Wa qawluhu wa mahyaya wa mamati ay ma atihi fi hayati wa ma yajrihi Allahu alayya wa ma yuqaddaru alayya fi mamati al-jami' lillahi rabbil alamin la syarika lahu fil ibadah kama annahu laysa lahu syarikun fil mulki wat tadbir wa laysa hadzal ikhlasu lillahi ibtida'an minni wa bada'an ataituhu wa bida'an ataituhu min tilqa'i nafsi bal bidzalika umirtu amran hatma la akhruju min at-tabi'ati illa bimtithalih wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah. Firman Allah, hidup dan matiku, yakni apa yang aku lakukan ketika hidupku dan apa yang Allah tetapkan bagiku ketika masih hidup, dan apa yang Allah takdirkan atasku ketika aku mati, semuanya aku persembahkan untuk Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan dan mengatur alam semesta. Keikhlasan kepada Allah ini bukan sesuatu yang aku buat-buat dari diriku sendiri. Bukan perbuatan baru yang aku lakukan semau diriku. Tetapi itu aku diperintahkan dengan perintah yang wajib. Aku tidak bisa keluar dari mengikutinya kecuali melaksanakan perintah Allah. Dan akulah orang yang pertama kali bersadar diri dari umat ini. Qul aghairallahi minal mahlukin abghi rabba ay ayusinu dhalika wa yaliku bi an attakhida ghairahu murabbiya wa mudabbira wallahu rabbu kulli syai fal khalqu kulluhum dakhiluna tahta rububiyyatihi munqaduna li amri fata'ayyana alayya wa ala ghairi ayattakhidallaha rabba wa yarda bihi wa alla yata'allaqa bi ahadin mil marbubin al fuqara'i al ajizin. Katakanlah, apakah selain Allah dari kalangan makhluk aku menjadikannya sebagai Rabb, apakah hal itu baik atau layak bagiku menjadikan selain Allah sebagai Rabb yang mengatur, padahal Allah ialah Rabb segala sesuatu. Semua makhluk masuk di bawah pengaturan Allah dan tunduk di bawah perintah Allah. Maka wajib bagiku dan juga selainku untuk menjadikan Allah sebagai Rabbnya, ridha dengannya, dan tidak bergantung dengan seseorang dari makhluk yang diatur, yang fakir dan yang lemah. Summa raghaba wa rahaba bidzikril jazai faqala wala taqsibu kullu nafsin min khairin wa syarrin illa 'alayha kama qala ta'ala man 'amila shaliha fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wala tazir waziratun wizra ukhra bal kullun 'alayhi wizru nafsihi wa in kana akhadun qad tasabbaba fi dhalali ghairihi wa wazarahu fa inna 'alayhi wizru tasabbub min ghairi ayyan qusa min wizril mubashir syai'un. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi dorongan dan ancaman dengan menyebutkan balasan amalan. Allah berfirman, dan tidaklah setiap jiwa melakukan amalan, baik kebaikan atau kejelekan, kecuali Allah yang akan membalasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka dosanya ditanggung sendiri. Tidak menanggung dosa orang lain, bahkan setiap orang menanggung dosanya sendiri. Sekalipun ada seorang yang menjadi sebab orang lain sesat, sehingga dia juga mengikuti dosanya, maka dia mendapat dosa karena menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya langsung sedikit pun. Summa ila rabbikum marji'ukum yaumal qiyamah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun min khairin wa syarrin wa yujazikum ala dzalik awfal jazai. Kemudian kepada Rabb kalian, tempat kembali kalian pada hari kiamat, Allah akan memberitahu kalian apa yang kalian perselisihkan, baik kebaikan maupun kejelekan. Allah akan membalas kalian atas hal itu dengan balasan yang penuh. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi ayakhlufu ba'dukum ba'da wastahlafakum waw fil ardi wasakhara lakum jami'a ma fiha wabtalakum liyandura kaifa ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan kalian khalifah di bumi. Sebagian kalian menjadi ganti sebagian yang lain dalam memimpin bumi. Allah mengangkat kalian sebagai pemimpin bumi dan menundukkan untuk kalian semua yang ada di bumi. Dan Allah menguji kalian untuk melihat apa yang kalian lakukan di bumi itu. Wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat fil quwwati wal afiyati wal rizqi wal khalqi wal khuluqi liyabluwakum fima atakum fatafawatat a'malukum inna rabbaka sari'ul iqab liman asahu wa kadzdzaba bi ayatihi wa innahu laghafurur rahim liman amana bihi wa 'amila shaliha wa taba minal mubiqat. Kemudian Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam beberapa derajat, dalam hal kekuatan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal rezeki, dalam hal fisik dan akhlak, untuk menguji kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian, sehingga amal kalian berbeda-beda. Sesungguhnya Rabb kalian sangat cepat dalam menghukum orang yang berbuat maksiat kepadanya, yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih bagi orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh dan bertobat dari dosa-dosa yang merusak. Akhiru tafsiri suratul An'am. Falillahil hamdu wassana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ini merupakan akhir dari tafsir suratul An'am. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dengan salam yang banyak sampai hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan ayat dalam akhir suratul An'am, yang berarti kita malam ini khataman surat Al-An'am, ya. Dan juga kita membaca penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat yang ke-161 sampai 165 yang kita baca tadi. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil, agama para nabi itu satu. Dinul anbiya wal mursalin wahid. Agama para nabi dan rasul itu cuma satu. Yakni agama Islam. Barakofikum. Yang kedua, ajaran agama Nabi Ibrahim disebut dengan Al-Hanifiyah, dikarenakan inti ajaran beliau ialah tauhid dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan orang-orang musyrik. Hanifiyah diambil dari Hanif. Hanif itu lurus tauhidnya dan meninggalkan segala bentuk apa ini? Kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan agama lainnya. Sehingga ajaran Nabi Ibrahim itu disebut dengan apa ini? Hanifiyah. Yang ketiga, hidayah atau taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah taufik kepada seseorang. Dan hanya Allah yang bisa mencabut hidayah itu dari seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai nabiku, wahai rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang memberi aku hidayah ke jalan yang lurus adalah Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalian harus yakin kalau kalian dalam keadaan berada di atas agama yang benar, itu sebetulnya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang bisa mencabutnya lagi. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah bisa memberikan kepada seseorang dan bisa mencabutnya dari orang tadi kalau Allah menghendaki. Sehingga jangan heran jika awal-awal dia mengenal agama Islam ini begitu semangat, begitu tertarik, begitu simpati, sampai rela berkorban. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya, dia mulai goyah kembali. Sedikit demi sedikit dia meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang telah dikenalnya. Sehingga menjadi orang yang seperti tidak pernah kenal Islam sama sekali. Dan itu namanya dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadubillah. Hati-hati. Banyak yang mengalaminya. Jadi kalau kita sudah mulai merasa jenuh, merasa futur, merasa tidak bergairah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam berprinsip, maka saat itu kondisi kita berbahaya. Jangan menganggap enteng. Kalau kita menganggap enteng, bisa jadi Allah cabut hidayah itu dari hati kita dan kita kembali seperti tidak pernah kenal Islam sama sekali. Padahal sebelumnya dia kenal macam-macam tentang Islam. Hati-hati. Maka siapa saja yang futur, jenuh, bosan, enggak bergairah dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, dalam ibadah, dalam memegang prinsip yang benar, maka segeralah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah supaya semangatnya dikembalikan. Kemudian juga banyak-banyak minta nasihat dan bergabung dengan mereka-mereka yang masih segar, masih semangat, supaya kembali lagi semangatnya. Jangan bermudah-mudahan. Kalau dibiarkan, benar-benar dicabut, waliyadu billah, sangat mengerikan. Lebih baik orang yang memang sejak awal gak ngerti Islam, daripada asalnya tahu Islam, kemudian dia meninggalkan Islam itu, seperti gak pernah kenal sama sekali. Untuk kembali mendapatkan hidayah dari Allah yang kedua kalinya, itu lebih sulit daripada orang mendapatkan hidayah untuk pertama kalinya. Maka hendaklah kita senantiasa memohon apa ini? Sabat, sabat, keteguhan, keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rasulullah sendiri sampai diperintahkan semacam itu. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Kalau bukan Allah yang memberi hidayah, beliau sama saja sesat. Padahal Nabi dan Rasul. Nah kita, siapa yang menjamin? Kalau enggak dikasih hidayah oleh Allah, kita ini siapa? Enggak ada bapaknya sisi Allah. Kalau dicabut hidayah dari hati kita, siapa yang bisa memberi hidayah? Kalau bukan Allah SWT. Sehingga jangan meremehkan soal hidayah. Ketika kita menemukan diri kita sedang lesu, lemas, enggak bergairah untuk beribadah, untuk menuntut ilmu agama, inginnya itu bebas, inginnya enggak ada ikatan macam-macam, inginnya seperti orang-orang biasa yang bisa menikmati segalanya tanpa ada aturan A, B, C, sampai Z, tanda bahaya. Segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bergabung dengan teman-teman yang masih semangat minta nasihat supaya kembali pulih keadaannya. Jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan benar-benar dicabut, enggak kembali lagi, wal iyadu billah, dia betul-betul akan menjadi orang yang seperti tidak pernah kenal Islam. Dan itu bertahap, sedikit demi sedikit, wal iyadu billah. Faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat faedah tentang keutamaan sholat dan menyembelih hewan korban. Sholat mewakili ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan korban mewakili ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan hak sesama hamba. Disebutkan sholat dan menyembelih hewan korban dikarenakan orang itu kalau ikhlas sholatnya, bagus sholatnya, ikhlas menyembelih hewan korbannya, bagus dalam menyembelih hewan korbannya, maka dalam hal yang lainnya insya Allah bagus ikhlasannya. Orang tidak saja ya sholatnya amburadul, seenaknya, males-malesan, ya, enggak bergairah, mengisyaratkan tangan saja, itu enggak tegak gini, padahal tangannya sendiri harus berisyarat kan, ketika tasyahud, tapi enggak, jarinya enggak kelihatan, kemana itu, loyo. Saya yakin 100% orang ini loyo dalam hal yang lain. Hah? Sholat, barakallahu fikum. Tapi mainan jari, ngapain? Nah, berarti dalam hal yang lain suka main-main dia, barakallahu fikum. Gak serius. Patokannya sholat, hal-hal yang lain yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak serius dan akan main-main. Pokoknya orang itu tidak dari sholatnya dalam hal ibadah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak sesama hamba, dilihat dari semangatnya menyembelih hewan korban. Ketika datang waktu hari menyembelih hewan korban, Idul Adha atau Ayyamu Tasyriq, dia akan berusaha bagaimana bisa menyembelih hewan korban itu dan menganggap itu merupakan sebuah pengorbanan untuk melawan kesenangan yang selama ini dia miliki, yakni harta. Dia memilih menyembelih hewan korban walaupun uangnya tipis, karena ingin mendapatkan yang lebih baik daripada harta itu. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau semangat korbannya itu dilandasi dengan keikhlasan semacam itu, dalam hal yang lainnya dia bagus. Bantu orang bagus, perhatian sama orang bagus. Seperti itu. Tapi kalau dia kaya, gak mau nyembelih hewan korban, atau nyembelih hewan korban uangnya banyak tapi pilih yang kecil, hemat katanya. Nanti uangnya kalau terlalu banyak untuk beli sapi ya habis, ya padahal uangnya masih banyak. Nah, dalam hal yang lainnya dia akan ketahuan bagaimana barakah fikum pengorbanannya terhadap sesama kaum muslimin. Jadi patokannya dua ini, sholatnya dan hewan korbannya. Sholat mewakili ibadah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan korban mewakili ibadah yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba. Barakofikum. Nah, ini perlu saya sampaikan. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Barakofikum. Ini kayaknya sebagian besar jamaah atau santri sholatnya gak bergairah dan gak serius. Ya. Kalau anak MTA, ya maklum, masih anak cilik, masih kecil. Yang MTQ, barakofikum, yang kecil ya maklum, tapi yang sudah balik-balik atau sudah gede-gede itu perlu diperbaiki. Yang MTF ini, yang saya lihat, sholatnya kurang bergairah. Anaknya sudah ABG-ABG. Tak contohkan tadi itu, ngangkat jari telunjuknya untuk isyarat saja. Dia gak mampu. Kenapa itu? Loyo. Padahal punya itu. Gini, jelas gini. Enggak. Untuk nahan tubuhnya biar tetap bisa berdiri, enggak kuat. Sandaran tembok. Nah. Ini nasihat. Anak-anak MTF, kalian sudah balik-balik, jangan macam-macam. Itu tepat tanda yang lainnya ini kurang serius. Yang sabab juga demikian. Tak lihat sebagian orang sudah tua-tua, tak ada ubannya, sholatnya seenaknya sendiri. Gitu. Nah ini. Nah kalau santri sholatnya kayak gitu, berarti orang yang enggak santri, yang enggak belajar agama, tambah abu-abu lagi. Itulah sebabnya kita harus memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi barakofikum, ini dijadikan sebagai apa ini? Ukuran orang ini baik apa tidak ibadahnya yang lain, sholatnya. Jadi gak usah terlalu banyak melihat yang lainnya. Dilihat aja sholatnya. Sholatnya bagus. Sholatnya khusyuk. gerakannya juga semangat, ya, nggak asal-asalan. Ini berarti ada peningkatan ibadah yang lain. Tapi kalau dilihat lesu, wah ini, barakofikum, ini petanda lesu dalam hal yang lain. Gak usah pakai nunjuk kamu yang gak semuanya berkaca. Karena sangat mempengaruhi, ya. Masa dia di depan itu loh. Sudah takbir Allahu Akbar. Masih gini-gini. Gini-gini. Awal musta'an. Gini. Salatnya. Ya. Softnya juga begitu. Harus apat. Senangnya gak apat. Cuma menunjukkan kualitas ibadahnya yang lain. Atau aktivitas yang lain itu. Lesu. Jadi kalian kalau pengen semuanya disiplin, disiplinlah sholatnya. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Barakofikum. Untuk yang menyembelih hewan korban, dibuktikan nanti ketika Idul Adha. Nah. Kalau tahun-tahun yang dulu, Masya Allah, saya betul-betul sampai simpati. Santai. Saya enggak menduga dia itu sampai bisa korban. Yang saya kira dia korban, malah enggak korban. Nah, ini kenapa? Tadi itu. Hitung-hitungan tadi. Ini korban, kalau hitung-hitungan enggak jadi. Sapi berarti tahun depan naikin satu ekor sapi bisa sampai 9 juta. Nah. Wah. Itu. Uang saya cuma 10 juta. Nah, kalau diambil 9 juta, tinggal 1 juta habis ini. Padahal uangnya bisa nyambung terus. Dapat kiriman terus. Barakallahu. Jadi semangat membantu orang lain, semangat berkorban, menyisikan sebagian harta untuk kepentingan yang lainnya itu dilihat dari semangat apa ini? Korbannya. Kalau betul semangat, itu sudah persiapan sejak sekarang, nabung, ya. Bagaimana supaya bisa apa ini? Korban. Kalau enggak bisa sapi, ya kambing. Begitu. Nah. Nih. Inna sholati wa nusuki. Para ulama barakofikum berbeda pendapat tentang arti nusuk dalam ayat ini. Nusuk itu bentuk jamak dari lafad nasikah. Nasikatun nusuk. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ialah adzabaih. Hewan korban. Ini pendapat Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid, dan Ibnu Qutaibah. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahutaala. Pendapat yang kedua, nusuk di sini artinya ialah ad-din, agama. Ini pendapat Al-Hasan. Pendapat yang ketiga, nusuk artinya ialah al-ibadah. Pendapat yang keempat, nusuk di sini artinya ialah agama, haji, dan hewan korban. Ini juga pendapat Ibnu Abbas. Nah, barakofikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Wajib ikhlas dalam menjalankan segala ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Nah, faedah berikutnya, wajib menyerahkan segala hidup dan mati kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau berjuang harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mati, hidup dan matinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing oleh wahyu, tidak berdasarkan hawa nafsunya melaksanakan ibadah itu. Memerintah dan melarang semuanya dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu. Faedah berikutnya, orang yang meyakini tauhid rububiyah maka wajib untuk bertauhid uluhiyah. Kalau sudah yakin semuanya ini barakah fikum milik Allah, diatur oleh Allah, maka wajib beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mencari Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, semua amal kebaikan dan kejelekan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik dibalas dengan berlipat ganda, yang jelek dibalas setimpal dengannya. Faedah berikutnya, setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Jadi gak bisa ketika di neraka nanti, "Pak, dosaku banyak pak, bagi-bagi pak," gitu. "Kan dulu pernah tak bantu." Gak bisa. Anak, bapak, semuanya sendiri-sendiri dosanya. Faedah berikutnya, seseorang bisa menanggung dosa orang lain dengan sebab dia menjadi sebab, ya, atau dikarenakan dia menjadi sebab terjadinya dosa itu. Seseorang bisa menanggung dosa orang lain dikarenakan menjadi sebab orang lain tadi melakukan dosa tanpa mengurangi dosa orang lain tersebut. Jadi misalkan kita menyesatkan orang, terus orang itu betul-betul sesat, kita dosa sendiri juga dosa karena menyesatkan orang tadi tanpa mengurangi apa ini? Dosa orang yang sesat tadi. Kita menunjukkan orang lain dalam kesesatan, itu kita berdosa, ditambah lagi dosa orang yang melakukannya. Double. Ya, tapi orang yang melakukannya tetap juga berdosa tanpa dikurangi sedikit pun oleh kita. Misalkan dosa kita sendiri 100 poin, dosa orang itu 100 poin, berarti kita 200 poin, tapi orang tadi yang melakukannya tetap 100 poin. Tidak bertentangan dengan ayat ini. karena kita menjadi sebab apa ini? Orang lain berbuat dosa. Tapi kalau kita tidak menjadi sebab orang lain berbuat dosa, ya kita tidak menanggung dosa orang tersebut. Begitu. Kita ngajari teman kita yang jelek misalkan, ya. Diajari nyuri. Kita berdosa karena ngajari orang nyuri. Ditambah lagi dosa nyurinya orang itu, kita juga dapat. Dan orang yang kita ajari nyuri tadi dapat dosanya sendiri. Berarti kita dapat dosa dobel, teman yang kita sesatkan tadi satu. Gitu. Tapi kalau kita enggak ngajari, teman kita nyuri sendiri, ya dosanya ditanggung teman kita. Kita enggak ikut-ikut. Begitu. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat keimanan terhadap hari pembalasan dan kebangkitan. Faedah berikutnya, bahwa kekuasaan di muka bumi ini adalah ujian bagi manusia. Jadi sebagian diberi kekuasaan oleh Allah sebagai pemimpin adalah ujian. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberi derajat hambanya dengan tingkatan yang berbeda. Baik dalam hal kekuatan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal rezeki, dalam hal fisik dan akhlak berbeda-beda. Jadi semuanya ini, walaupun sama-sama kuat ya, itu kekuatannya beda-beda. Satu sama lain, gak ada yang sama sekali. Beda, ada selisihnya. Dalam masalah kesejahteraan, walaupun semuanya sejahtera, tapi ada yang beda. Satu sama lain. Dalam hal fisik, walaupun semuanya ganteng, ada yang beda. Ini agak ganteng, ini super ganteng, tapi ada kurangnya. Mesti ada kurangnya. Ada lebihnya, ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Dalam masalah akhlak, walaupun semuanya baik, beda-beda. Ini baik, ini agak baik, ini super baik. Tapi masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Demikianlah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir suratul An'am. Adapun selanjutnya adalah tafsir suratul A'raf, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. 6. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.